ibu-ibu sekarang tuh kasus PCO, apa polikistik ovari sindrom itu kan luar biasa kan, banyak sekali. Tiba-tiba waktu periksa ke kandungan ke dokter obgyn, lihat ternyata di USG diperiksa segala macam, ternyata PCO. Periksa lagi ternyata endometriosis, ternyata itu ya asal muasalnya ya, mau coba dari stres. PCO itu asal muasalnya dari stres. Karena secara mekanisme hormonal ya, termasuk kasus-kasus ya sekarang kan katanya banyak LGBT tuh, lesbi segala macam. Itu asalnya, muasalnya, kenapa bisa muncul gen kayak begitu? Sejak dari kandungan, dari itu sudah muncul bibit itu. Asbab apa? Asbab dari ibunya yang cemas. Kalau cemas, pasti ada hormon cemas yang keluar. Yang dipikirin apa? Yang dipikirin bagaimana penyakitnya, bagaimana bisa hamil. Sebenarnya, kalau boleh saya katakan, banyak sekarang, saya tadi pagi sempat lihat postingan saya tentang saya minta apa ya, minta sharing teman-teman yang berhasil hamil dengan beberapa, sebenarnya bukan pola saya, itu mah pola-pola alam biasa lah sebenarnya. Gak usah diheboh-hebohkan gitu kan. Tapi yang komen sampai 5.000, subhanallah gitu ya. Apa kuncinya apa coba? Kuncinya gak usah lagi mikirin penyakitnya. Ini habis nikah, ya habis katakanlah ya pernikahannya dipikir kapan punya anak, kapan punya, tapi gak sempat bakti sama orang tua, gak sempat bakti sama mertua, gak sempat berbakti akan memberikan yang terbaik untuk istrinya, gak berbuat baik pada suaminya, gimana dikasih anak kayak begitu? Penyakit nih itu, penyakit, cemas kan? Ya, cemas. Jadi kalau boleh saya katakan, kita ini ya, kenapa Nabi kita selalu sering membaca ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub. Kenapa? Karena kita makhluk hormon. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, semuanya mempengaruhi hormon kita. Gitu loh. Apa yang kita lihat, apa yang kita jadi. Dan masalahnya adalah sekarang, wanita-wanita, kalau saya perhatikan gitu kan, saya mencoba mentadaburi dan menganalisa. Sebagian besar wanita-wanita zaman sekarang itu melonjak semua penyakit-penyakit berhubungan dengan hormonnya. Tumor payudara, kanker serviks, masalah di menstruasi. Pernah saya bilang, bapak-bapak nanti ya bahasannya, ibu-ibu dulu, jadi minoritas sekarang. Pernah saya bilang bahwa wanita itu gedang utama munculnya penyakit dia adalah di menstruasi. Kalau menstruasi sudah bermasalah, maka muncul masalah bahkan sampai ke kanker. Itu menstruasinya Anda itu harusnya ketika keluar ya keluar aja, nggak ada episode apa namanya jungkir balik nyerinya luar biasa, nggak boleh kayak begitu. Ketika mensnya datang bulannya datang, nggak boleh jumlahnya berlebihan, nggak boleh nyeri berlebihan, nggak boleh waktunya yang terlalu lama, nggak boleh kayak begitu, karena itu nggak normal. Mens aja. Gimana kita mau cerita sebuah apa generasi ke depan kalau seandainya sekarang di rahim wanita zaman sekarang sudah banyak bersarang bibit-bibit penyakit dari kosmetik, dari toiletries, coba. Belum lagi cerita makanan. Ya. Sedangkan makanan itu mempengaruhi mood kita. Makanan mempengaruhi mood. Ya. Jadi ada istilah good food is good mood kan gitu kan. Semakin bagus makanan tersebut, bagus itu maksudnya semakin tidak banyak pengolahan, semakin dia tumbuh di tempat yang tanahnya tinggi mineral, tinggi hara seperti itu, dan tidak ditambahkan dengan bahan-bahan tambahan pangan tertentu, maka semakin sehat manusia yang makannya. Contoh mungkin salak, ya salak ini setahu saya adalah buah yang paling sedikit mungkin karena semprot kali, ya. Sepertinya nggak ada petani salak yang iseng nyemprotin salak, karena itu tangguh banget buah ini. Sama juga dengan kurma. Kurma ini ada yang pernah kapan hari beberapa bulan lalu gitu ada orang bilang, saya dapat info katanya kurma itu disemprot pestisida. Iseng banget petaninya. Tinggi pohon kurma itu macam-macam diikuti berita-berita nggak jelas. Makanya kurma ini, ya, bahkan untuk menyeduhkan atau membuahin kurma itu harus manual. Dari apa namanya, kalau nggak salah sih ya, dari pohon cangka itu diserbukkan apa gitu ke pohon betinanya kurma, katanya begitu. Saya nggak paham, tapi kurang lebih kayak begitulah. Dan pohon kurma kan tinggi gitu loh. Ya, maksudnya, semakin alami makanan tersebut, ya, maka sebenarnya semakin baiklah tubuh kita. Ya. Jadi kalau kita sekarang mau belajar menata hati, ya, belajar menata kalbunya, khususnya bagi ibu-ibu nih. Karena Anda itu, kata Rasulullah, kurang akal sama kurang agama. Hadisnya begitu. Wanita itu, memang bukan saya ngomong, Nabi yang ngomong. Wanita itu kurang akal dan kurang agamanya. Ya. Itu sebabnya kalau Anda bersaksi, butuh dua orang. Nggak cukup satu, karena nggak bisa dipercaya omongannya. Kata seorang ulama, kalaulah talak itu diberikan haknya kepada wanita, maka satu hari Anda akan mentalak suaminya dua kali, gitu deh. Betul? Semua pakai perasaan. Ini pakai perasaan, semua dikit-dikit. Begitulah wanita, kan? Dia nggak bisa diuruskan. Ini ikutin kalau bahasa itu, ya kan? Tulang rusuk yang bengkok, gitu. Nah, makanya kalau mau diikutin, ya, perbaikinya. Perbaiki, apa tuh namanya? Sisi hormonnya tadi, ya, sisi hormon tadi diperbaiki. Nah, kita akan bahas. Jadi itu dari kolbu. Beri pertanyaannya, bagaimana perbaiki kolbunya? Banyak-banyaklah berbuat baik. Kolbu kita itu atau manusia kita dibekali Allah dengan nafsu, ya. Kita dibekali Allah dengan nafsu. Makanya saya sampaikan bahwa ya maunya kita tuh hidup terus menerus di dunia ini. Maunya, tapi nggak bisa. Nafsu itu pengennya senang-senang aja. Contohnya begini, dikasih pilihan makan sama tidak makan, kita pasti pilih makan. Iya kan? Dikasih pilihan katakanlah hidup sama mati, pasti hidup. Enggak mau mati. Maka agama memberikan petunjuk untuk apa? Untuk menundukkan nafsu tadi, kan gitu. Jadi ketika ada sesuatu tidak sesuai dengan nafsu atau harapan kita, ya tinggal kita lihat agama ngomongnya apa. Contoh, maunya makan terus, tapi Allah bilang, ya, Allah perintahkan agar tidak makan. Maka muncullah syariat Ramadan. Disuruh stop makannya. Jadi puasa Ramadan itu sebenarnya salah satu puasa sebenarnya. Kalau sehat, pasti sehat. Yang namanya puasa, pasti sehat. Yang disuruh Allah apa? Kendalikan nafsunya. Jangan ribet lagi urusan makanan. Sayangnya, di Ramadan, di hari Ramadan, makanannya manusia-manusia di Indonesia, setahu saya sih, tidak jauh lebih beda daripada 11 bulan yang lain. Buktinya apa? Bulan Ramadan, inflasi malah justru makin tinggi. Betul? Yang dimakan buka apa? Kurma satu. Sisanya? Anda udah paham lah. Baru saja ngomong gorengan, baru saja saya ngomong nasi goreng, langsung ditahzir saya. Wah, gak salah. Ya. Nanti kita akan bahas, masalah kita itu di mana? Ya. Sama tadi ya, kalau kita bahas, masalah di hati. Di kolbunya masalah. Maka sering sampaikan, penyakit kolbu kan ada dua. Kalau nggak syubhat, dia syahwat. Penyakit kolbu ada dua. Kalau nggak syubhat, ya syahwat. Orang banyak makan, syahwatnya diturutin nafsunya. Ya. Cemas berlebihan masuknya ke tadi. Ya, ke syubhat. Jadi takut, cemas, segala macam. Makanya ternyata ada seorang sahabat saya juga, dia pernah membaca waktu dia minta ngisi tentang maraknya kasus lesbian itu, ternyata itu dimulai saat si ibunya itu mengandung anak, dan waktu dia mengandung itu cemas, sehingga dominanlah hormon-hormon cemas dalam badannya, sehingga lahirlah wanita yang memang kalau ditakdirkan wanita lahir dengan kuasa Allah, ternyata wanita itu punya menjadi sosok wanita yang maskulin. Jadi wanita yang maskulin ini, kata dia, kata sahabat saya itu, itulah nanti cikal bakalnya si perempuan lesbi itu, nggak usah dengerin, gitu. Dan itu kita mencoba memetakan gitu. Ternyata tadi segala masalah-masalah kita itu memang munculnya tidak lain tidak bukan dari ketidakmampuan manusia menjaga hawa nafsunya, gitu. Dan hawa nafsu itu kalau nggak dikendalikan, kita akan ikut dia terus, gitu. Maunya hidup terus, tapi ketika seorang itu ditakdirkan mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maunya ngikutin selera atau nafsunya untuk marah. Tapi dibilang apa? Jangan marah. Semua yang dilawan atau semua yang diteruskan atau mungkin nafsunya itu diangkat terus-menerus, teruskan, pasti akan menyebabkan gangguan fisik. Itu kata kuncinya. Ya. Semua yang hubungannya sama nafsu tadi, dia akan menyebabkan masalah di fisik atau apa, semua yang berhubungan dengan kolbu tadi bermasalah, pada akhirnya nanti fisik akan kena, ya. Maka agama mengatur, coba lihat bahasa Nabi apa? Tidak akan beriman atau tidak beriman seseorang, kata Rasulullah, hingga akalnya, logikanya, pengetahuannya tunduk kepada agama. Katakan juga Nabi Thalib tadi apa? Kalaulah agama ini mengikuti logika, maka harusnya bagian atasnya sepatu yang kita usap, maaf, bagian bawah sepatu. Tapi Nabi memerintahkan bagian atas. Perintah tadi kayak begitu. Kalau kita ikutin pola-polanya, lihat pola-polanya nih. Ada puasa 30 hari Ramadan, ya. Kemudian lanjutkan lagi dengan Syawal. Lanjutkan lagi dengan Senin Kamis, lanjutkan lagi dengan puasa Ayyamul Bid, lanjutkan lagi dengan berbekam. Ada kayak maintenance-nya, perawatannya. Susah nggak puasa? Susah. Karena susah Allah siapkan satu pintu khusus bagi orang berpuasa. Semakin susah amal itu dikerjakan, maka semakin besar reward-nya. Susah nggak bangun malam? Susah. Ya, tapi Allah siapkan pahala yang besar bagi orang yang bangun malam. Susah nggak hafal Quran? Susah mungkin, jujur aja. Tapi Allah siapkan begitu banyak fadilahnya. Susah nggak hidup sehat? Susah? Sebenarnya nggak susah. Kita terlalu bernafsu dengan makanan. Ya. Nanti Allah sampaikan kalau kita sudah lebih mencintai kalbunya, imannya, ruhnya, maka makanan sehat sekalipun ya secukupnya aja lah. Makanan nggak sehat jelas akan ditolak sama dia. Tapi kalau masih campur aduk, nggak bisa dapat feel-nya. Sebagaimana saya katakan, orang yang bermaksiat, orang yang melakukan dosa, tidak akan bisa merasakan kenikmatan dalam sholat, nggak bisa. Orang yang, ini saya tidak langsung mencoba menganalogikan, tapi cobalah. Tanya pada orang-orang yang makanannya tidak sehat. Bisakah dia menikmati makanan yang sehat? Nggak bisa. Apa itu makan pare, pahit? Apa itu makan buah? Apa itu makan sayur? Enakan ini yang pakai micin, yang pakai apa kan gitu kan? Dia gak bisa campur. Kenikmatan sesuatu itu dia gak bisa campur adukan. Orang yang bisa menikmati, membaca Al-Quran, mendengarkannya, mentadaburinya, bukanlah orang yang pagi, siang, malamnya, panca indranya penuh dengan maksiat. Gak bisa. Maka harta kurma saja tidak akan bisa dinikmati. Bagaimana manisnya kurma, bagaimana lezatnya kurma, bagaimana sehatnya kurma, bagi orang yang tiap harinya makan yang gak sehat, apalagi hatinya tidak sehat. Gak bisa, dia gak cocok. Manusia itu ditakdirkan Allah, dia baik, dia hanya menerima yang baik-baik harusnya. Baik itu bisa jadi halal, ya. Tapi halal belum tentu baik. Contoh, kita bahas contoh yang mie instan. Halal? Halal. Baik gak? Gak baik. Kenapa dimakan? Nafsu kan gitu. Nasi goreng misalkan halal, sehat, kenapa dimakan? Anda ngomong sehat aja berat. Ya. Jadi dia nggak bisa dirasakan kenikmatan itu dengan apa ya, double kayak begitu, nggak bisa bu pak. Anda harus milih. Kalau mau merasakan lezatnya madu, lezatnya kurma, sehatnya madu, sehatnya kurma, Anda harus stop makan gula pasir. Gitu loh ilustrasinya. Kalau Anda mau merasakan lezatnya tepung atau starch yang ada pada kurma kayak begini, Anda harus berpisah sama tepung, baru dia rasa nikmat. Emang ada apa dengan tepung? Coba tanyalah pada dokter-dokter yang merawat anak-anak autis. Anak autis pasti dibilang sama dokternya, jangan makan gluten. Betul? Gluten itu kan tepung. Tepung-tepung terutama tepung-tepung yang indeks glikemisnya tinggi. Atau indeks yang membuat gula darahnya tinggi. Gitu. Ya. Jangan, macam-macam tuh. Jangan makan gula pasir, jangan makan tepung, macam-macam. Peringatannya. Kenapa? Anak autis katanya sensitif dengan makanan kayak begitu. Dan kalau dia makan yang buruk, bisa memperburuk kondisinya. Gitu. Nah sekarang yang sehat kenapa makan itu? Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita sudah mulai menyadari bahwa ya kita memang ditakdirkan Allah hidup sebagai atau diciptakan Allah sebagai hambanya kan Abdullah. Kita ditakdirkan untuk menjadi hambanya Allah, mengabdi pada Allah, menjadi khalifah fil ard. Untuk apa? Menyembah Allah, mengabdi dalam bentuk ibadah. Ibadah itu butuh fisik. Oke, okay? Ibadah itu butuh fisik. Yeah. Artinya, kalau seseorang itu sakit-sakitan terus-menerus, kemungkinannya dua. Yeah. Kalau enggak, kalbunya yang sakit, fisiknya yang sakit. Akibat dari yang tidak sehat. Gitu loh. Berarti yang diperbaiki yang mana? Kalbunya itu benerin. Benerin kalbu caranya gimana? Ya kembali pada Allah. bangun malam, banyakin sedekah, ketemu dengan orang baik, ketemu dengan teman-teman yang baik. Bahkan mulai sekarang, saran saya, pilih teman. Pilih teman. Karena teman itu, seseorang itu akan sesuai dengan siapa yang dia berteman, kata Nabi. Kalau temannya, tiap hari ngajak Anda makan gak sehat, jangan temenin dia. Kulinernya gak sehat. Tapi kalau teman Anda, hobinya makan arebok, makan rujak, nah itu temenin dia. Karena makanan yang sehat akan membuat pikirannya sehat. Makanan sehat akan membuat pikiran sehat. Semakin bagus makanan yang dia makan, maka akan semakin sehat pikiran. Baik, saya tanya, kenapa banyak orang sekarang dengan kondisi makanan-makanan yang penuh dengan santan, penuh dengan gula, yang miskin enzim, miskin vitamin, habis makan ngantuk? Kenapa? Karena tubuh tidak mampu mengolah. Tubuh tidak mampu mengolah makanan tadi. Ya, kalau Anda makan katakanlah satu piring nasi, nasi itu kan ada daging yang dikasih santan yang dipanaskan, nggak usah disebut namanya. Ya. Terus dikasih sayur, dikasih santan lagi, dikasih sambal yang ada minyaknya, terus minumnya teh manis. Habis makan itu biasanya ngantuk atau berenergi? Kenapa ngantuk? Bukan kenyang. Tapi kenapa Anda makan dengan porsi yang sama, kalau Anda makan buah, katakanlah ya rujak kayak begitu, Anda nggak ngantuk? Nah ya loh. Kenapa? Karena buah ini kayak begini, inilah yang dikenal sebagai living food. Dia makanan hidup. Ya. Dia makanan hidup. Makanan itu maksudnya apa? Makanan yang masih mengandung fitonutrien yang... Terus diminum. Dia minum kan? Keselak, keselak macam. Pesanlah. Ya, manis. Pakai apa? Gula. Terus apa yang dimakan? Hah? Kalau sudah begitu, gula terlalu banyak masuk ke badan, lalu sekalian yang terjadi apa? Lambat laun, dia akan mengganggu sinyal dari sini ke sini. Yang pertama, orang tidak akan dapat banyak ide, karena nggak ada enzim, nggak ada antioksidan. Itu yang pertama. Yang paling yang agarum itu adalah mulailah perutnya meluh. Jadi mulai dari kembung, nyeri, mual, ya. Sampai nanti lambat-lambat kelamaan dengan bahan makanan yang ada tadi itu, jonjot-jonjot ususnya itu meregang. Jonjot-jonjot usus meregang. Ini kita kenal masalah ini, baru kita nanti bahas solusinya ya. Jonjot usus meregang, akhirnya isi dari perut itu mengalir, masuk, meresap, merembes ke dalam darah. Disitulah cikal bakalnya kanker, autoimun, dan seterusnya. Langsung tiba-tiba tubuh kita atau kita sakit, oh enggak, jadi waktu tahunan, bulanan. Jadi kalau orang yang mungkin boleh saya katakan makannya enggak sehat, jangan khawatir, belum tentu besoknya sakit. Tapi kalau orang yang memang sudah relatif badannya bersih, bisa jadi besoknya sakit, karena tubuhnya sudah nolak. Gitu kan? Ya. Jadi, apa tuh namanya, mulai mungkin bahasa saya itu mengirimkan WhatsApp ke kita bilang terima kasih ke kita. Kemarin ada saya lihat satu gambar ya, gambar seorang laki-laki. Jadi itu dia, ini gambar laki-laki, di sini ada burger dengan daging olahan. Ternyata burger dengan daging olahan plus juga dengan tepung-tepungnya tadi itu ya, berlimpah ruah di situ bahan-bahan yang menyebabkan kenaikan estrogen pada laki-lakinya, sehingga laki-lakinya, jadi kalau Anda lihat, maaf, kalau Anda ketemu dengan anak-anak ya yang anak laki-laki ya, yang maaf payudaranya itu seperti perempuan, coba cek apa yang dikasih makan mak bapaknya. Kalau fast food maju jelas, tapi salah satu yang lebih pentingnya lagi ternyata makanan-makanan yang mengandung lemak trans, ya, mengandung lemak trans yang banyak pada makanan harian kita nyaman sekarang, itu juga ternyata bisa memicu itu juga. Jelas ya? Makanan-makanan yang banyak, berarti makanan yang banyak mengandung lemak, pokoknya makanan yang berminyak gitu. Karena zaman sekarang sampai belakang. Ya. Kenapa itu jadi komentar buat saya? Kita tidak akan bisa membangun peradaban besar Islam kalau urusan minum saja kita enggak beres. Boro-boro cerita jihad, bangun malam dia susah. Gitu. Atau menyebabkan masalah, gitu loh. Ya, diingatkan, saya mengingatkan. Tapi kalau belum mau nggak apa-apa, pelan-pelan, ya, dipaksa. Sekarang saya ngajak Anda makan sehat. Apakah tiba-tiba Anda berubah makan sehat? Belum tentu. Ada kadang setahun baru berubah. Ada. Nanti kita lihat. Anda siang nanti makan apa? Kalau saya tanya.